نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. إن شاء الله kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di dan kita akan memulai tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 insyaallah. Berarti kita targetnya menghabiskan pada hari ini dari halaman 73 sampai ke halaman 78 insyaallah, sekitar 5 halaman atau 4 halaman tafsir. 5 halaman tafsir. 5 halaman tafsir. Jika semuanya berjadi 6 insyaallah. Ya, jadi surat tafsir surat Al-Baqarah artinya sapi betina, surat kedua ayat 286 ayat turun di Madinah, dan surat Al-Baqarah surat yang turun di periode Madinah atau dimulai dari awal-awal periode Madinah, dimulai dengan huruf mutaqatti'ah atau huruf muqatta'ah namanya alif lam mim, sebagaimana beberapa surat yang lain. Kita akan langsung saja membacanya alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Itu saja yang bekal kita untuk hari atau pagi ini insyaallah. Alif lam mim di sini tidak diartikan, yaitu sekadar alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk hidayah bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, sampai situ. Sekarang insyaallah di antara antum ada yang akan membaca halaman ke-74 sampai halaman 78 insyaallah dengan pembacaan yang cepat. Siapa yang bisa biasa terbiasa membaca cepat? Antum biasa membaca cepat enggak? Misalnya huruf-huruf yang terpenggal-penggal di awal, di setiap awal surat lebih baik. Sedang. Siapa yang bisa baca agak cepat? Sedangnya gimana sedangnya? Pedas atau gimana? Karetnya dua. Antum yang baca cepat gak? Antum aja yang baca cepat. Antum. Bismillah. Antum baca sebelumnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, seperti itu model. Oke. Okay? Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Telah berlalu pembahasan tentang makna basmalah. Pertama, huruf-huruf yang terpenggal-penggal di setiap awal surat lebih baik membiarkannya dan tidak mencoba-coba mencari makna-maknanya tanpa ada sandaran yang syar'i, dan diiringi dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya dengan sia-sia, akan tetapi menyimpan hikmah yang tidak kita ketahui. Baik, itu yang pertama, ayat pertama dalam surat Al-Baqarah disebut huruf-huruf yang terpenggal-penggal bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya adalah huruf mutaqatti'ah atau huruf muqatta'ah namanya. Jadi kita punya istilah huruf mutaqatti'ah. Huruf mutaqatti'ah atau huruf muqatta'ah namanya. Jadi ketika kita mendengar huruf mutaqatti'ah atau huruf mutaqatta'ah, kita artikan itu sebagai huruf-huruf yang terpenggal-penggal. Itu diatur lagi itu apa? Ininya apa? Motornya diatur lagi karena banyak yang datang. Huruf-huruf yang terpenggal-penggal di setiap awal surat. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, lebih baik membiarkannya dan tidak mencoba-coba mencari makna-maknanya tanpa ada sandaran yang syar'i, dan diiringi dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya dengan sia-sia, akan tetapi menyimpan hikmah yang tidak kita ketahui. Huruf muqatta'ah ini Apakah boleh seorang muslim membiarkan begitu saja tanpa mengetahui maknanya? Ya boleh. Dan apakah boleh seorang muslim tidak mencoba-coba mencari makna dari huruf muqatta'ah ini? Boleh, kalau dia tidak punya landasan syar'inya. Tapi para sahabat juga ada yang mentakwil atau menafsirkan ayat apa huruf-huruf muqatta'ah ini. Alif lam ra, kemudian alif lam mim sad, alif lam mim ra, kemudian qaf dan juga nun dan yang lainnya. Tapi sebenarnya di antara huruf muqatta'ah ada yang memang ada maknanya. Di suatu lughah, di satu salah satu logat atau bahasa dialek Arabik seperti Toha. Toha itu bukan lughah Quraisy, tapi lughah suku lain selain Quraisy dan artinya adalah ya rajul. Nah, ini makna dari Toha. Makna dari Toha. Dan diiringi dengan keyakinan yang kuat, yaitu dengan akidah yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat-ayat semacam ini, ayat-ayat muqatta'ah atau mutaqatti'ah dengan sia-sia. Tidak. Tidak menurunkannya dengan sia-sia, melainkan pasti ada maksud yang Allah inginkan dan Allah kehendaki dari turunnya ayat-ayat semacam ini. Tidak mungkin alif lam mim turun terus tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak. Lalu apa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang syarat akan huruf-huruf mutaqatti'ah ini? Yaitu adalah apa hikmahnya atau tujuannya adalah untuk menantang para kufar Quraisy yang mana mereka tidak mengimani Al-Qur'an dan ada di antara mereka berusaha menandingi Al-Qur'an. Dan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini apakah ada di zaman Quraisy atau apakah ada di zaman mereka, di zaman jahiliyah? Apakah merupakan suatu yang lazim atau biasa di pada mereka? Jawabannya iya. Apa petunjuknya? Yaitu kita lihat bahwasanya huruf-huruf atau ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah itu semuanya adalah di surat yang turun di periode Mekah. Kecuali dua surat, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Selainnya itu semua ayat, semua surat yang ada huruf muqatta'ahnya itu adalah surat-surat Makkiyah, turun di periode Mekah. Kenapa antum majunya sama? Oke. Karena baru enggak. Ya. Jadi ini menunjukkan kita tahu periode Mekah, ayat-ayat yang turun atau surat yang turun di periode Mekah itu rata-rata membicarakan tentang akidah dan bagaimana mengasaskan atau melandaskan, memondalsikan akidah kaum muslimin. Ya. Yang terlambat insya Allah dapat tempat yang maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Sini tempat mulia. Kenapa mau paku? Jangan dipangku di sini nih. Okay. Nah, huruf-huruf muqatta'ah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka atau dengan tujuan wallahu a'lam, dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada kaum kufar Quraisy dan lainnya bahwasannya ini, lihat Al-Qur'an juga menurunkan huruf-huruf hijaiyah seperti kalian dalam syair-syair kalian. Sekarang ketika Al-Qur'an juga menurunkan seperti ini dan kalian punya kemampuan untuk menciptakan syair, maka coba tandingi Al-Qur'an. Apakah kehebatan sastra Al-Qur'an itu bisa sebanding dengan kalian? Ternyata tidak bisa. Nah, juga dari qorina atau indikasi lain, kenapa huruf muqatta'ah ini ada maksudnya? Kita, ya seperti yang tadi kita bilang bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah ini rata-rata atau hampir semua surat yang di awalnya huruf muqatta'ah ini itu turun di periode Mekah untuk membina akidah terlebih dahulu dan kepercayaan terhadap Islam. Sekarang apakah ada riwayat bahwasanya seorang kafir dari Quraisy menentang Al-Qur'an melalui atau menikam Al-Qur'an melalui huruf muqatta'ah? Apakah ada? Tidak ada riwayatnya. Padahal orang-orang kafir Quraisy pada masa itu mereka berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengalahkan sastranya Al-Qur'an dan mengalahkan bahasa, keindahan bahasa Al-Qur'an. Kalau mim, alif lam mim dan semacam atau yang lainnya seperti sad kemudian qaf itu tidak ada maksud dan tidak ada maknanya dan tidak ada kebiasaan di Arabik, maka tentu saja mereka akan mencelanya. Loh, ini lihat Al-Qur'an kalian kok enggak ada maknanya? Hah? Tapi ternyata enggak ada riwayat seperti itu. Itu berarti apa? Ketika dalam puisi, dalam hal-hal nathr dan juga ilqa khutbah dan semacamnya, itu bukan sesuatu yang gharib atau bukan sesuatu yang asing melakukan atau menuturkan beberapa huruf-huruf mutaqatti'ah. Ya. Jadi Al-Qur'an di sini memperlihatkan kemu'jizatannya yang tak tertandingi dengan menurunkan metodologi penuturan yang juga dilakukan sebelumnya oleh kufar Quraisy. Dan mereka kufar Quraisy tidak bisa kemudian menandingi Al-Qur'an walaupun ada sisi metodologinya yang sama. Alhamdulillah, jadi Al-Qur'an tetap terjaga alhamdulillah. Akan tetapi menyimpan hikmah yang tidak kita ketahui. Tapi di sini dikatakan menyimpan hikmah yang tidak kita ketahui. Tapi bisa kita ketahui dan telah kita ketahui alhamdulillah dari di antara hikmahnya. Yang barusan kita katakan itu hikmahnya. Hikmah dari turunnya huruf-huruf muqatta'ah. Baik, terus ayat kedua. Firman-Nya dzalikal kitab, kitab itu yakni kitab suci yang agung ini dalam arti hakiki, yang mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab terdahulu maupun sekarang, berupa ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya, dan juga tidak ada kebimbangan padanya dalam bentuk apapun. Meniadakan keraguan dari kitab ini mengharuskan apa yang bertentangan dengannya. Di mana hal yang bertentangan dengan hal itu adalah keyakinan, maka kitab ini mengandung ilmu keyakinan yang menghapus segala bentuk keraguan dan kebimbangan. Ini merupakan suatu kaidah yang menunjukkan bahwa peniadaan di sini maksudnya adalah pujian yang harus melingkupi hal yang bertentangan dengannya, yaitu kesempurnaan. Karena peniadaan adalah suatu yang tidak ada, sedangkan hal yang tiada secara murni itu tidak ada pujian padanya. Dan karena kitab suci ini mengandung keyakinan, sedangkan hidayah itu tidaklah akan dapat diperoleh kecuali dengan keyakinan. Maka Allah berfirman, hudal lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi mereka yang bertakwa. Hidayah itu adalah suatu yang memberikan hidayah dari kesesatan dan kesamaran, dan sebaliknya membimbing untuk menempuh jalan yang berguna. Allah sampai situ aja dulu. Zalikal kitab, kitab itu diterjemahkan itu sementara sebenarnya maknanya kitab ini adalah yakni kitab suci yang agung ini dalam arti hakiki, yang mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab terdahulu maupun sekarang berupa ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab lainnya sebelum turunnya Al-Qur'an. Kitab Injil, Taurat, Zabur dan suhuf-suhuf lainnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke para rasul yang mungkin yang tidak kita ketahui dan tidak layak kita untuk meriset yang tidak kita ketahui. Kitab-kitab tersebut kandungannya itu memang ada usul atau tauhidnya, yaitu kitab Zabur tentu saja, kitab Injil dan kitab Taurat itu tidak ada unsur kesyirikan karena milah mereka para nabi dan rasul itu sama, yaitu Islam semuanya. Jadi Islam terbagi menjadi dua, Islam secara khusus dan Islam secara umum. Adapun Islam secara umum itu mencakup seluruh nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Adapun Islam yang khusus adalah Islamnya yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya. Jadi semuanya Islam, semuanya muslimun. Nah, kitab-kitab terdahulu itu memang mengandung beberapa pelajaran, unsur dan semacamnya. Namun dari sisi kelengkapan kesempurnaan itu tidak ada yang sebanding dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang spesial dari kitab-kitab spesial, maka tidak ada yang dapat menyamakan Al-Qur'an dari kitab-kitab spesial itu. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. La di sini namanya la an-nafiyah lil jins, insyaallah nanti kalau sudah belajar nahwu kita akan mengetahui apa itu la an-nafiyah lil jins. Maksudnya la an-nafiyah lil jins, la itu artinya tiada, tidak, tidak kan? An-nafiyah menafikan, meniadakan, berarti tidak ada. Tiada, menafikan apa? Al-jins, jenis. Berarti meniadakan jenis keraguan. Maksudnya la raiba fi berarti tidak ada jenis keraguan apapun pada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada apapun dari keraguan. Sehingga apa? Di sini la raiba fi, walaupun uslubnya itu uslub khobar, tetapi bisa juga difahami sebagai perintah bagi siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal. Yaitu apa? La tartabu fi, yaitu janganlah kalian ragu tentangnya. Ya. Walaupun di sini statement atau statement dalam artian negatif bukan afirmatif, Nah, di sini ada artinya juga bisa kita maknai janganlah meragukannya. Janganlah meragukannya. Dan tidak ada kebimbangan padanya dalam bentuk apapun. Nah, konsekuensi dari meniadakan keraguan itu apa? Meyakini. Ya, ketika kita menegatifkan sesuatu itu sama saja secara tidak langsung kita mempositifkan sesuatu yang berlawanan dengannya. Maka ketika kita mengatakan keraguan itu tidak ada padanya, berarti yang ada padanya harusnya apa? Sesuatu yang yakin, sesuatu yang meyakinkan. Nah, jadi di sini dzalikal kitab la raiba fi itu memang sighatnya sighat nafi, menafikan adanya keraguan, tetapi dalam sisi lain mengisbatkan, menetapkan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu tidak ada sesuatu yang meragukan. Sehingga janganlah ragu terhadap apapun yang ada dalam Al-Qur'an. Oke, kemudian jadi ini adalah kaidah kitab Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada satu juga isyarat bahwasanya seseorang muslim yang bertakwa itu pasti tidak akan terlepas hidupnya dari Al-Qur'an kesehariannya. Tidak mungkin. Oleh karena itu di sini kita sedang berusaha bagaimana caranya agar kita memulai hari dengan Al-Qur'an. Ya, kita tidak membacanya secara tartil tajwid pada pagi ini, tidak. Tapi secara tadaburi, dengan tadabur, dan itu pahalanya juga besar insyaallah. Ya, jadi Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau misalnya kita lihat orang yang muslim meskipun tapi takwanya sedikit, bahkan tidak bertakwa, mereka tidak akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dan petunjuk. Dan itu terlihat sekali. Terlihat dari kesehariannya, apakah dia minimal mendengarkan Al-Qur'an atau tidak, tidak. Membaca atau tidak, tidak. Maka orang yang seperti ini sudah jelas dia tidak bertakwa walaupun disifati muslim. Walaupun disifati muslim. Baik, kemudian silakan. Allah berfirman di sini hudan, petunjuk, dan tidak merinci bentuk petunjuknya. Dia tidak berfirman petunjuk untuk kemaslahatan ini atau untuk kepentingan begini. Karena yang dimaksud adalah keumuman mencakup semua maslahat dan kebaikan, dan bahwasanya ia adalah petunjuk untuk seluruh kemaslahatan kedua negeri. Ia adalah pembimbing bagi hamba dan masalah-masalah usul pokok dalam masalah-masalah furu' cabang, pemberi penjelasan untuk kebenaran dari kebatilan dan yang sahih dari yang lemah, dan pemberi penjelasan bagi mereka tata cara menempuh jalan yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat mereka. Allah berfirman pada tempat yang lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini juga umum mencakup semua untuk seluruh manusia. Sedangkan pada pembahasan ini dan yang selainnya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena sesungguhnya dalam hal itu sendiri telah bermakna petunjuk bagi seluruh manusia. Sedangkan orang-orang yang celaka tidak memperhatikan hal itu dan mereka tidak menerima petunjuk Allah. Maka dengan petunjuk ini hujjah telah ditegakkan atas mereka, dan mereka tidak mengambil manfaat dengannya dikarenakan mereka adalah orang-orang celaka. Alhamdulillah. Oke, ya Allah berfirman di sini hudan lil muttaqin. Hudan, huda itu petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak merinci bentuk petunjuknya. Apakah dia huda taufik atau irsyad atau perincian huda di sini petunjuk untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan duniawi, apakah untuk menjadi orang kaya, apakah untuk akhirat, apakah untuk selamat dari azab kubur, apakah untuk menjadi seorang yang husnul khotimah dan sebagainya? Enggak. Melainkan semua itu. Semua itu karena Al-Qur'an dzalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan pakainya, untuk petunjuk menuju kebahagiaan dua dunia, dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Dan ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk bahagia di negeri akhirat, terlebih bahagia di dunia, itu di barzakhnya wallahu alam insyaallah juga akan berbahagia. Ya. Dan juga sebaliknya, jika seseorang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di akhirat itu sengsara, maka alam barzakhnya mencerminkan itu. Mencerminkan apa yang akan menjadi, apa yang dia dapat di akhirat nanti. Nah, huda di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan siwat mutlak. Nakirah. Ya kan? Tanpa alif lam dia. Nakirah tanpa alif lam dan juga dengan adanya tanwin. Dan tanwin di sini sebenarnya dalam fi mahalli rafa' dia, ya. Jadi sebenarnya dia bukanlah mansub dia, ya. Tapi karena apa huruf takhirnya bukanlah huruf yang bukanlah huruf non illah, bukanlah huruf biasa. Apa lawan huruf illah apa? Non illah. Non illah. Oke, okay. Ya, nanti insyaallah kita tahu huruf atau huruf al illah. Jadi Al-Quran itu mencakup seluruh jenis kebaikan, bahkan ilmu dunia itu pun bisa kita rengkuh dari Al-Quran usulnya, bukan teori furu' dalam ilmu dunia. Antum tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai kitab sains sebenarnya, nggak bisa. Walaupun Al-Quran memang berbicara sedikit demi sedikit tentang sains, bahkan menganjurkan kaum muslimin untuk mempelajari ilmu sains sebenarnya. Tetapi Al-Quran tetap bukanlah kitab sains, bukan kitab biologi, bukan. Tetapi Al-Quran memiliki di dalamnya ayat-ayat yang mengandung unsur biologi, yaitu pengetahuan tentang biologi, bahwasanya manusia diciptakan dari ini, kemudian nanti manusia kembali dan sebagainya. Bahkan sosiologi, kemudian geografi dan sebagainya, itu ada unsurnya. Tetapi bukanlah Al-Quran, salah kalau kita bilang kitab sains itu salah. Maksudnya sains dalam pengertian zaman sekarang, yaitu ilmu duniawi yang berkaitan dengan alam, ya. Jadi Al-Quran bukan untuk itu. Adapun jika Al-Quran menyebut tentang alam dan sebagainya, itu tidak kemana-mana, pasti untuk mengisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka semua. Bukan untuk kemana-mana. Ketika Al-Quran menganjurkan, secara isyarat menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu dunia dari sains, dari biologi, geografi, kemudian alam, najm, nujum dan sebagainya, itu bukan hanya sekadar untuk mengisi waktu kosong kita aja. Dan kenapa? Untuk tadabur. Itu intinya itu, untuk tadabur dan kemudian tercipta perasaan bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah. Nah, ketika seseorang mendapatkan chemistry tauhid rububiyah, itu dia akan dikaruniakan keinginan kuat untuk merealisasikan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, jika tauhid uluhiyah orang selamat, itu pasti karena apa? Tauhid rububiyahnya juga selamat. Tapi jika orang tauhid rububiyahnya sudah rusak, itu tidak mungkin selamanya tauhid uluhiyahnya benar. Enggak bakal benar. Karena tauhid rububiyahnya sudah celaka, dan juga tauhid asma wa sifatnya juga bisa celaka, maka tauhid uluhiyahnya juga akan ada sisi yang terkikis dan buruk, ya. Ya, kemudian kita lihat dalam ayat ini hudal lil muttaqin. Dan di ayat lain Al-Baqarah ayat 185 hudal linnas. Nah, kita lihat di sini ada yang muttaqin, ada yang annas. Annas itu umum, al-muttaqin juga umum. Namun al-muttaqin itu keumuman yang lebih khusus daripada keumuman annas. Ya kan? Karena al-muttaqin termasuk annas, tapi tidak semua annas adalah muttaqin. Nah, Al-Qur'an apakah hanya untuk orang-orang muttaqin? Tidak, Al-Qur'an sebenarnya untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi akal. Ya, seperti jin dan manusia. Baik yang kafir, fasik, munafik ataupun muslimnya dan solehnya dan alimnya. Mereka semua berhak untuk meraup faedah dan berkah dari Al-Qur'an. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah taufik bagi semua makhluknya? Tidak. Tidak memberi hidayah taufik bagi seluruh makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah yang bersifat hidayah kauniyah, yaitu ya memberikan rizki, kemudian membuat semua makhluk untuk mampu mencari rizkinya dan sebagainya. Itu semua hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik. Ya. Nah, ini juga mencakup untuk seluruh manusia. Tapi di ayat ini ditekankan hudal lil muttaqin karena apa? Konteks ayat-ayat yang sedang kita bicarakan ini adalah tentang orang-orang beriman. Begitu, ya. Fadhil. Orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang melakukan sebab yang terbesar demi memperoleh petunjuk, yaitu ketakwaan, yang mana hakikatnya adalah menjalankan perkara yang dapat melindungi dari kemurkaan Allah dan azabnya dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu mereka mengambil petunjuk dengan itu dan mengambil manfaat darinya dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Al-Anfal ayat 29. Baik, orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Takwa di sini berarti orang yang bertakwa dikatakan orang yang menjalankan perkara yang dapat melindungi dari kemurkaan Allah dan azabnya. Atau intinya orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan itu simpelnya seperti itu. Simpel, singkat dan mencakup. Nah, kemudian ya taib, dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana sih orang bisa tahu itu perintah atau larangan? Ya dengan ilmu, dengan belajar. Oleh karena itu di sini Syekh As-Sa'di menuturkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nah, tadi definisinya orang, jadi ketakwaan dan petunjuk itu saling terus berkaitan. Jika misalnya seseorang berusaha untuk bertakwa dengan keilmuan yang dia miliki walaupun sederhana, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya ja'al lakum furqan, akan memberikan kepadamu petunjuk. Terus begitu. Oleh karena itu kata para ulama, jika ingin ilmu bertambah maka gunakan dengan step takwa. Maka ilmu akan bertambah. Sebagian ulama menjadikan ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah mengajarkan kalian. Walaupun ayat ini sebenarnya kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk bahwasanya ketakwaan itu bisa membuka gerbang ilmu, kurang tepat sebenarnya, tapi wallahu alam kita bisa katakan bahwasanya ayat ini mengindikasikan juga ke sana. Apakah itu berarti orang yang tidak bertakwa kemudian Allah tidak akan memberikannya ilmu? Tidak juga. Kadang orang yang tidak bertakwa Allah berikan padanya ilmu yang banyak. Tetapi yang dimaksud di sini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Orang yang bertakwa walaupun ilmunya sedikit dia akan bermanfaat ilmunya. Seperti itu. Baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jika kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan pada kalian petunjuk yang dapat membedakan antara hak dan batil. Sekarang ada orang-orang memang punya ilmu alat, punya ilmu ini, punya ilmu itu, tapi ternyata Allah tutup darinya apa? Pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga apa? Dia tidak bisa membedakan syubhat, tidak bisa membedakan mana yang benar. Kemudian ketika ada kebatilan dan padahal Allah Subhanahu wa taala telah membukakannya bahwasanya itu kebatilan, dia tetap aja membela kebatilan tersebut, mencari pembenaran dan seterusnya. Ya akhirnya kerusakan semakin bertambah dan dosanya masuk ke dalam tabungan dosa dia. Ini karena apa? Tidak bertakwa. Misalnya seorang lulus dari, misalnya dari Madinah atau dari Saudi, dari mana, kemudian ternyata menjadi penyebar kemaksiatan, penyebar kebid'ahan, penyebar khurafat dan lain-lainnya. Kok bisa seperti itu? Padahal ketika misalnya ketika di Saudi sana waktu itu apa? Luar biasa, mengarang ini mengarang itu, kemudian berprestasi ini, kemudian menegak, sepertinya akan menegakkan tauhid. Tapi ketika kembali ke negerinya dan kembali ke kelompok asalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia sebagaimana bentuk ketidaktakwaan dia sebenarnya ketika belajar. Dan itu banyak sekali sekarang, bahkan lebih dari yang terhitung, tidak terhitung sekarang, baik itu di Libya, baik itu terutama di kampus umum, karena kampus umum bukan majalnya untuk bertakwa sebenarnya. Jarang orang-orang yang susah kalau kita melihat mau bertakwa di sana, kecuali individu yang Allah rahmati. Dan pun yang di kampus-kampus yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberkati kampus tersebut, kemudian memberinya ilmu yang banyak, tapi karena apa? Tidak bertakwa, niatnya tidak benar, karena tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Maka apa hukumnya kemudian? Ia melenceng jadinya, walaupun ilmu banyak. Bahkan bisa membantah orang-orang yang memegang kebenaran itu, bisa dibantah oleh dia dengan talbis dan tadlis dan keiblisannya. Hah? Dan itu terjadi. Jadi sekarang itu sebenarnya makin lama itu kalau kita tidak belajar seperti ini runut, itu makin bahaya. Karena apa? Orang-orang yang di misalnya di Libya, di sini bukan berarti kita menjelekkan kampusnya, tetapi ada individu-individu di kampus-kampus ini yang mereka itu belajar runut seperti kita sekarang, bahkan jauh di atas kita tentunya karena kita belajar terjemahan dan sebagainya. Itu mereka dari awal tidak ikhlas niatnya untuk menegakkan hak. Ada yang main-main, ada yang memang untuk ya demi ormasnya atau untuk apa dan sebagainya. Nanti ketika lulus, siapa yang akan meng-counter mereka? Mereka sudah menjadi syekh, syekhul Islam, Islam versi pulang mereka, atau alamah dan sebagainya. Nah makanya kita sekarang, maka kenapa? Kenapa kita harus menghidupkan benar-benar kajian kitab secara runut dan ilmu-ilmu alat? Kenapa? karena kelak itu akan tercetak lulusan-lulusan belum itu masih kampus yang ada sunninya. Bagaimana dengan kum? Siapa yang akan mengcounter mereka? Kecuali kita-kita, para pemuda yang sekarang. Nah, di kum di Iran, lulusannya. Sekarang perhatikan, kalau misalnya dari Iran keluar, akan menjadi apa? Akan menjadi musyabbih, ya, orang-orang yang memberikan syubhat-syubhat pada umat. Ya kan? Sementara yang lulus Madinah, lulus Sidipia, lulus Umul Qura, apakah semuanya akan menjadi ulama? Tidak. Hanya beberapa gelintir. Jika antum melihat lulusan Sidipia, lulusan Madinah, lulusan Umul Qura, lulusan Mesir yang antum lihat dia berpotensi menjadi ulama, itu bukan cerminan mayoritas kampus itu. Anda kasih tahu dari sekarang. Untuk zaman sekarang, ketika antum melihat ikhwan yang antum lihat luar biasa keilmuannya, kemudian maktabahnya banyak dan sebagainya, bukunya banyak, koleksinya, perhatian dan ilmu, itu tidak mencerminkan kampusnya untuk sekarang. Makanya kita dalam zona atau dalam waktu yang dangerous. Kalau misalnya kita tidak bersiap-siap atau kita berilmu dengan ilmu yang acak-acak, itu kita sedikit pun tidak akan bisa mengcounter satupun syubhat mereka. Karena syubhat itu tidak bisa di-counter dengan cara yang instan, melainkan dengan adanya malaka ilmiah dari ilmu alat. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Arab, antum walaupun pintar gimana pun enggak bisa bahasa Arab. Dan mereka bisa. Enggak bisa, enggak, ya antum ditendang lah. Siapa antum? Ya enggak. Antum siapa? Imam Istiqomah kan? Nah, makanya itu kita sekarang harus dan harus jadikan hal ini wajib bagi kita masing-masing untuk terus menuntut ilmu secara runut. Kita belajar bahasa Arab, alhamdulillah, belajar tafsir. Dan itu membutuhkan waktu lama. Jangan merasa oh belajar bahasa Arab setahun sudah selesai, berarti ada yang salah di ininya berarti. Orang yang merasa oh sudah selesai sekarang saya sudah menjadi ini sudah menjadi itu, ada yang salah berarti. Saya sudah LC, saya sudah apa berarti sudah cukup, saya sudah ngajar doang sudah. Enggak usah belajar. Ngajarnya ngajar apa? Ngajar SD, ngajar tajwid doang sudah. Enggak. LC itu umat nanti. Umatnya bukan anak-anak aja, tapi Syiah, Khawarij, Murji'ah dan Kuburiyin dan sebagainya. Baik, teruskan. Maka orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Juga karena hidayah itu ada dua macam, hidayah penjelasan dan hidayah taufik. Maka orang-orang yang bertakwa mendapatkan kedua hidayah tersebut, sedangkan selain dari mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah penjelasan tanpa mendapat hidayah taufik untuk mengamalkannya bukan merupakan hidayah secara hakiki dan sempurna. Kemudian Allah menggambarkan ciri orang-orang yang bertakwa tersebut, yaitu memiliki keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan batin serta amalan-amalan lahir. Karena ketakwaan memang mencakup semua itu seraya berfirman, Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Hakikat keimanan adalah pembenaran yang total terhadap apapun yang dikabarkan oleh para rasul, yang meliputi ketundukan anggota tubuh. Perkara keimanan itu tidak hanya kepada hal-hal yang dapat diperoleh oleh panca indera semata, karena hal ini tidaklah mampu membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Namun mereka yang dianggap dalam perkara yang dianggap dalam keimanan kepada yang gaib adalah yang tidak kita lihat dan tidak kita saksikan. Namun kita hanya mengimaninya saja karena ada kabar dari Allah dan kabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah keimanan yang mampu membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Karena itulah pembenaran yang utuh terhadap Allah dan Rasulnya. Maka seorang yang beriman adalah yang mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah atau yang dikabarkan oleh Rasulnya, baik yang dia saksikan ataupun tidak, baik dia mampu memahami dan masuk dalam akalnya ataupun akal dan pemahamannya tidak mampu mencernanya. Berbeda dengan orang-orang ateis yang mendustakan perkara-perkara gaib, karena akal-akal mereka yang terbatas lagi lalai tidak sampai kepadanya. Akhirnya mereka mendustakan apa yang tidak mampu difahami oleh ilmu mereka, yang pada akhirnya rusaklah akal-akal mereka, sia-sialah harapan mereka, dan sebaliknya bersisihlah akal kaum mukminin yang membenarkan bersihlah akal kaum mukminin yang membenarkan lagi mengambil hidayah dengan petunjuk Allah. Ya, ini tentang keimanan yang pertama, alladzina. Jadi kita mulai di sini, yaitu karakter orang-orang yang bertakwa itu seperti apa sih. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang ghaib. Itu adalah usul dari keimanan, usul tauhid. Karena kalau kita memperhatikan iman pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ghaib untuk sekarang ini. dunia, bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk manusia dan juga jin, Allah Subhanahu wa taala ghaib. Karena apa? Tidak bisa kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan ateis. Ateis berarti mereka mulhid, mengingkari eksistensi Rob. Tapi itu dari sisi zahirnya ataupun batinnya mereka tetap ada sisi fitrahnya, pasti. Dan kita, kalau kita tanya itu mereka enggak akan mengakuinya. Tapi jika mereka dalam kondisi terpuruk dan kondisi di bawah, itu ada sisi fitrahnya yang kemudian bangkit. Ya, itu fitrah manusia itu. Fitrah manusia. Nah, karena manusia aslinya fakir. Fakir artinya kan muhtaj, membutuhkan. Ketika sedang sangat membutuhkan, itu pasti dia, manusia akan mengulurkan atau menjulurkan tangan meminta kepada yang memang fitrahnya sudah menjelaskan bahwasanya ada yang mampu untuk memberikannya sesuatu, ada yang maha mampu. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada hal gaib, kemudian beriman kepada hal yang lainnya, apa setelah Allah Subhanahu wa taala, malaikat apa gaib? Gaib bagi kita. Rasul gaib gak bagi kita? Ya, sebagiannya. Ada pun, sekarang apakah kita melihat Rasul sekarang? Tidak. Tapi apakah kita mengimani adanya Rasul? Mengimani. Apakah Nabi Adam kita pernah melihatnya? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya jelas eksistensinya secara qat'i ada. Taib. Tapi Nabi-Nabi lainnya misalnya, bahkan Nabi-Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, apakah ada? Wah, ada banyak sekali. Jauh lebih banyak daripada yang disebutkan. Kita mengimani itu semua. Apakah ateis mengimaninya? Tidak. Kemudian beriman kepada selain para malaikat, Nabi, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu gaib bagi kita? Ya, Al-Qur'an tidak gaib tentu saja. Kita mengimani benar-benar. Tapi yang tauhid, Taurat, Injil itu kan udah munharifan. Yaitu udah diubah-ubah oleh tangan-tangan kotor. Tapi kita tetap mengimani apa yang, walaupun kita tidak membacanya, kita mengimani bahwasanya asalnya Taurat dan Injil adalah kalamullah, asalnya kitabullah. Baik, juga beriman kepada hari akhir. Orang ateis apakah mengimani? Tidak. Bahkan orang yang Kristen Nasrani sekarang, apakah mereka mengimani? Secara lafal mungkin iya, karena tertutur di kitab mereka, karena dibalas dan sebagainya, Judgment Day dan sebagainya, ada resurrection nantinya dan sebagainya. Tetapi secara amalan mereka tidak, dan mereka adalah ad-dallin. Nah, itu seperti orang muslim yang secara lafal mengimani, tapi ternyata secara amalan itu tidak ada keimanan terhadap hari akhir. Padahal usul keimanan terhadap ghaib itu Allah wal yaumil akhir. Ya, Allah wal yaumil akhir. Taib. Maka kalau kita katakan orang-orang sekuler, orang-orang ateis dan semacamnya, mereka itu semua pemikirannya sempit, ilmunya terbatas. Ketika kita berbicara tentang Rabb Azza wa Jalla, mereka tidak akan sampai ilmu sampai sana. Tapi mereka akan menuding kita sebagai orang-orang yang ilmunya cetek. Padahal sebaliknya mereka. Ketika kita berbicara tentang hari akhir, mereka tidak akan sampai ke sana. Dan mereka justru merekalah yang menuding kita sebagai orang-orang yang berilmu cetek. Padahal sebaliknya, merekalah yang terbatas di dunia keilmuannya. Na'udzubillah. Dan termasuk dalam keimanan kepada yang gaib adalah keimanan kepada seluruh kabar yang diberitakan oleh Allah dari hal-hal gaib yang terdahulu maupun yang akan datang, kondisi-kondisi hari akhirat, hakikat sifat-sifat Allah dan bentuk-bentuknya, dan kabar yang diberikan oleh Rasulnya tentang semua itu, di mana mereka beriman kepada sifat-sifat Allah dan keberadaannya, dan mereka meyakininya walaupun mereka tidak mampu memahami cara dan bentuknya. Baik, ini diantara termasuk keimanan yang kepada hal gaib itu khabar-khabar yang diberikan oleh Allah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, atau khabar-khabar penciptaan manusia, kemudian khabar-khabar yang tentang di rahim Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal dan juga akhirannya untuk manusia melalui malaikat. Itu semua gaib bagi kita. Itu semua gaib, dan kita tidak perlu untuk mencari tahu gimana bentuk malaikatnya dan semua, enggak perlu itu. Kemudian tentang kondisi hari akhir, ya. Kemudian tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian hakikat yang maksud di sini adalah kaifiyah. Bukan hakikat makna. Tentu hakikat makna kita enggak bisa kita katakan, oh enggak, kita enggak mengimani makna dari sifat-sifat Allah. Enggak, sifat-sifat Allah sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai ini, sebagai itu dan begini dengan maknanya, dengan hakikat lughawiyah. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuknya, maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memiliki tangan, kita tidak boleh mentakwil ataupun tidak boleh mentajsim atau mentasybih, menyerupakan bentuk tangan manusia dengan tangan Rabb Azza wa Jalla. Sudah, kita tawakuf untuk hal seperti ini. Kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah. Selesai. Kita tidak dibebani untuk berlangkah jauh dalam pemahaman terhadap hal-hal gaib semacam ini. Jika kita melangkah jauh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita nantinya, na'udzubillah, dengan apa, pemahaman-pemahaman yang menyimpang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hukum ahli kalam dan semacamnya dari firqah-firqah yang menyimpang. Kemudian wa yuqimuna shalah, di sini anak-anak yang baca aja. Wa yuqimuna shalah, iqamatus shalah itu mengerjakan salat, tapi tidak sekadar mengerjakan atau menjalankannya, melainkan apa? Benar-benar mendirikan salat, yaitu mendirikan salat secara lahir dan batin. Secara lahir apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya dan sebagainya. Adapun secara batin itu adalah menghadirkan ruh qalbiyah, yaitu menghadirkan adanya perasaan benar-benar dan merenungi apa yang dibaca dan juga mengamalkannya, itu iqamatus shalah. Oleh karena itu dikatakan di sini innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena kualitas salat seseorang itu akan tercermin dari akhlak dia. Tercermin dari akhlak dan amalan dia seperti apa. Tapi kadang tidak bisa juga kita ketika melihat orang ada bertingkah buruk kemudian langsung kita katakan sholatnya jelek. Atau individu tertentu ada tingkah buruknya, kan setiap orang memiliki kekurangan. Karena bisa aja pengaruh tabiat. Allah Subhanahu wa taala mentabiatkan dia pemarah misalnya, cepat emosional. Tidak bisa katakan orang cepat marah, oh dia pasti sholatnya buruk dia. Belum tentu, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan dia tabiat seperti itu. Ada orang sifatnya memang dia sukanya berangan-angan, malas bekerja. Tidak bisa kita katakan oh dia sholatnya buruk. Karena bisa aja itu karakter yang Allah berikan pada manusia tertentu ya sebagai kekurangan. Dan itu bentuk itu adalah bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Min ma itu terdiri dari dua kata, dari kata min dan ma. Dan min yang di sini adalah min tabi'idiyah, yaitu artinya menyebagiankan. Min ma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang apa yang kami rizkikan kepadanya dia menafkahkan, berinfak dengannya. Ini termasuk nafkah yang wajib ataupun yang sunnah. Nafkah yang wajib itu contohnya adalah seperti zakat, dan nafkah atas istri, keluarga, dan juga nafkah terhadap para budak, karena budak wajib untuk dinafkahkan oleh majikannya. Ya. Baik, jadi hal-hal semacam ini antum bisa baca lagi kemudian nanti di rumah masing-masing insyaallah. Untuk ayat ketiga sisanya tafsirannya yang sangat berguna alhamdulillah. Dan ayat ketiga berarti ada berapa karakter dalam ayat ketiga? Beriman kepada ghaib, mendirikan sholat, dan infak secara umum. Berinfak, mendirikan sholat di sini bukan mendirikan sholat secara zahir saja, melainkan juga dengan penghayatan batin dan menunaikan infak. Jadi sholat yang wayuqimuna sholat itu apakah mencakup sholat sunnah? Mencakup sholat sunnah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, apakah mencakup nafkah yang sunnah? Mencakup nafkah yang sunnah. Ya, jadi semuanya. Ini menunjukkan orang yang memang bertakwa itu tidak sekadar dia sholat wajib, melainkan dia juga melakukan sholat sunnah. Walaupun ya tidak semua sholat sunnah mungkin dilakukannya, tapi minimal juga melakukan sholat sunnah. Dan juga untuk infak atau sedekah, dia tidak hanya sedekah yang wajib, tapi juga sedekah yang sunnah. Itu ciri-ciri orang yang Allah berikan dia ketakwaan pada qalbunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan meneruskan kajian kita pada kajian Durusul Lughah setelah ini. Insyaallah berapa menit lagi, sekitar 7 atau sampai 10 atau 5 menit lagi insyaallah kita mulai kajian Durusul Lughah. Kita tutup kajian tafsir As-Sa'di ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ada yang belum masuk di sini? Si Hafiz ya. Saiful ya. Trauma benar-benar dia. Sebenarnya jangan trauma ya, jangan trauma, antum juga jangan trauma. Jangan trauma. Ya mungkin ada alasan apa lagi sibuk nanti. Oh gitu. Alhamdulillah dia harus ikut. Ya alhamdulillah. Iya. Harus ikut. Yang seperti itu harus ikut. Ini kok ada ini yang enggak parah kalau sini. Ada di seluruh. Salah ternyata. Bantih helm, tolong beliin helm dulu. Helm apa? Oh dia emang ini bro, apa sibuk, aduh ana salah ini anak kayak ini. Wah, ana salah. Aduh, ana salah ini kan. Salah posting. Allah, yang penting jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Bangkok Pak Bobby. Di depan saya.